بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله kita masuk pada pembahasan baru dari risalah Ithaful Khalaf bi ahaditha fi madhhab as-salaf. Pada perjumpaan sebelumnya telah kita bahas tentang tashabbuh bil kufar. Sekarang pembahasan berikutnya tentang larangan dari sifat al-ghulu. At-tanattu', at-takalluf, at-tashaddud, al-itra'. Nama-nama lain dari sikap ghulu dan bentuk-bentuk ghulu. Bismillahirrahmanirrahim. An-nahyu anittanattu'i wattakallufi walghulu. Larangan dari tanattu', larangan dari sifat takalluf, larangan dari al-ghulu. Akan kita kaji insyaallah taala beberapa hadis yang menyebutkan istilah-istilah di atas. Akan kita jelaskan pada masing-masing hadisnya makna masing-masingnya. Makna tanattu', takalluf, dan ghulu. Kita langsung masuk pada hadis al-bab, hadis yang ke-35. Al-hadithul khamis wa thalathun. Hadis yang ke-35. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Hafs ibnu Ghiyath wa Yahya ibnu Sa'id an ibnu Jurayj Abdul Malik bin Abdul Aziz ibnu Jurayj عن سليمان ابن عتيق عن طلق ابن حبيب عن الأحنف ابن قيس عن عبد الله dari Abdullah, yani Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Qalaha thalatha. binasa orang-orang yang tanattu'. Beliau mengucapkan tiga kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa orang-orang yang tanattu', binasa orang-orang yang tanattu', binasa orang-orang yang tanattu'. Diulang tiga kali untuk ta'kid, penekanan kebinasaan yang menimpa mereka. Diulang tiga kali untuk mubalaghah fi tahdzir, penekanan dalam bab tahdzir, warning, hati-hati, waspadai sekali, waspadai betul sifat tanattu' membinasakan. Diulang tiga kali. Alhamdulillah, kata-kata halaka disebutkan dengan bentuk fi'il madhi, sesuatu yang pasti terjadi, menunjukkan kepastian. Pasti binasa, pasti binasa, pasti binasa. Sebuah kepastian, dan itu datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sabdanya benar. Dijelaskan oleh para asyurrah, pensyarah hadis, kata-kata halaka binasa itu meliputi halakun jismi, binasa fisiknya, binasa badannya, rusak fisiknya, rusak badannya, dalam perkara yang sia-sia atau perkara yang melanggar syariat. Ini halakun jismani. Makna yang kedua, dan ini yang lebih berat lagi, yang lebih membahayakan lagi, adalah halakun dini, biadzalali wal inhiraf, kebinasaan pada agamanya dengan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan dikarenakan sifat tanattu'. Dan dua-duanya sahih. Ya, menimpa fisiknya, dan yang lebih parah menimpa agamanya, menimpa prinsip agamanya. Binasa agamanya dengan dolalat dan inhirafat. Al-mutanatti' adalah pelaku tanattu'. At-tanattu', kata-kata tanattu'a, at-tanattu', itu makna asalnya ialah rongga terdalam dari sebuah mulut. Mulut, rongga yang paling dalamnya. Itu namanya tanattu'. Secara bahasa. Adapun secara istilah dan pemahaman para ulama, at-tanattu' ini memiliki beberapa makna. Dan semuanya benar. Masuk dalam kategori suar at-tanattu', surah, bentuk-bentuk sifat tanattu' yang dikecam. Makna yang pertama adalah mujawazatul haddi wal ghulu. At-tanattu' dimaknakan dengan ghulu, tindakan-tindakan yang melampaui batas syariat, entah pada ucapannya atau pada perbuatannya, atau pada i'tiqadnya, atau pada fikrah pemahamannya. Tanattu' dimaknakan sama dengan ghulu, tindakan melampaui batas. Sehingga binasa orang-orang yang ghulu, binasa orang-orang yang melampaui batas syariat, ucapannya ghulu, perbuatannya ghulu, i'tiqadnya ghulu, pemahamannya ghulu, fikrahnya ghulu. Ini melampaui batas syariat. Syariat ada hudud, batasan-batasan. I'tiqad ada batasan-batasan. Perintah agama ada batasan-batasan. Larangan agama ada batas-batasan, jangan dilanggar. Perkara ubudiyah ada hudud, batasan-batasan. kita diminta untuk sesuai dengan batas-batas syariat, akidahnya, ubudiahnya, manhajiahnya, semuanya diminta untuk sesuai dengan batas-batas syariat yang disebutkan dalam Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Tanattu dengan makna ghulu, melampaui batasnya. Anda melampaui batas-batas syariat dengan melebihkannya atau mengurangkannya. Anda akan dibahas lebih panjang ketika membahas hadis yang ke-38 tentang ghulu, insyaAllah. Ini yang pertama, tanattu dimandangkan dengan ghulu. Yang kedua, at-tanattu dimaknakan dengan at-taqa'ur fil kalam. At-taqa'ur fil kalam. Ya. Yakni al-mubalaghatu fil fasahah. Dia berjuang bersungguh-sungguh menfasih-fasihkan ucapannya. Bermain retorika, mengolah kata-kata seakan-akan wah, tetapi tidak ada isi dan faedahnya, atau bahkan di dalamnya ada ibtarul batil, tazyinul batil, menghias-hiasi perkara yang batil. Padanya ada upaya untuk menutupi al-haq. Itu namanya tanattu', makna yang kedua, taqa'ur fil kalam. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan juga para ulama yang lain. Ya, bukan semata-mata yang fasih. Kalau fasih bagus, dianjurkan sangat kita memiliki bahasa yang fasih, tutur kata yang tepat, grammar Arabiknya bagus, grammar Indonesianya bagus. Itu bagus. Tapi yang ini bukan fasih alami. Dia berupaya, berjuang sekuat tenaga untuk memfasih-fasihkan ucapannya tadi. Bermain-main dengan retorika ucapan, bermain-main dengan mengolah kata-kata, seakan-akan Masya Allah, ilmiah, luar biasa, padahal isinya kosong. Tadi, tidak ada faedahnya, atau bahkan menghias-hiasi perkara yang batil, atau menutupi perkara yang hak. Itu namanya at-tanattu' yang madzmum. Maka binasa orang-orang yang memiliki perangai seperti itu. Halak, binasa orang-orang yang memiliki perangai seperti itu. Hanya bermain kata, mengolah kata, bahasanya itu menggoreng kata, semata-mata untuk mengesankan dia ilmiah, padahal tong kosong, nyaring bunyinya, seakan-akan dia membela kebenaran, padahal membela kebatilan, menghiasi perkara kebatilan. Itu namanya taqa'ur fil kalam. Kalau fasaha fil kalam bagus, fasih ucapannya alami, emang skill dia seperti itu, tujuannya untuk menyampaikan sebuah faedah yang bagus, atau untuk ihqaqul haq, menghakkan yang hak, untuk ibtal batil, membatalkan yang batil, itu bagus. Yang madzmum yang dibahas tadi, barakallahu fikum. Di mana kedua? Hati-hati dari mempermainkan kata-kata semata dengan tanpa ada faedah, atau bahkan membatilkan yang hak, atau mengatakan hak yang batil. Yang ketiga, at-tanattu' dimaknakan dengan al-muta'ammiq fi syai'in la ya'ni. Seseorang yang berdalam-dalam dalam sesuatu perkara yang tidak ada faedahnya, yang enggak ada gunanya. At-ta'amuk fi syai'in la ya'ni. Perkara-perkara yang mungkin enggak sampai akal dia ke sana. Perkara-perkara yang enggak ada faedahnya, enggak ada pentingnya. Dia berdalam-dalam, berdalam-dalam di dalam mengkajinya, dalam membahasnya, dalam mencari-carinya. Padahal perkara enggak ada faedahnya. Atau perkara yang enggak sampai akal dia ke sana. Ini disebutkan Al-Khattabi rahimahullah. Dan ini belum mengisyaratkan kepada tindakan ahlul kalam. orang-orang yang memiliki ilmu kalam, ahlul falsafah, yang berdalam-dalam di dalam membahas tentang asma wa sifat, membahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, berdalam-dalam dalam perkara-perkara gaib yang dia tahu, yang enggak sampai akal dia ke sana. Mestinya kan sami'na wa shadaqna, kita imani, kita percayai, kita meyakini asma'ul husna, sifatul ula, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat hadis, cukup. Tidak perlu berdalam-dalam membahas terkait dengan bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuknya dan segala macamnya itu. Itu tindakan yang dilarang dalam agama, menyalahi tarekatnya para salaf. Itu tarekatnya ahlul kalam. Tindakan mereka yang berdalam-dalam tadi dalam perkara yang enggak ada gunanya, enggak ada faedahnya, akal mereka enggak nyampe ke sana, dikatakan sebagai tanattu. Ai at-ta'ammuq fi syai'in la ya'ni la tablughuhu uquluh atau uquluh. Berdalam-dalam dalam sebuah perkara yang enggak ada faedahnya. Berdalam-dalam dalam perkara-perkara yang enggak sampai dengan akal mereka. Barakallahu fikum. Dimasukkan dalam bab ini fanafitina azakumullah. At-tanattu' ta'ammuq berdalam-dalam dalam membahas masalah-masalah yang enggak ada riilnya. Yang diistilahkan di kalangan para fuqaha dengan sebutan al-masail al-iftiradiyah. Masalah-masalah iftiradiyah. Kemungkinan begini, nampaknya seperti ini, kayaknya begini, kalau begini maka berarti begini, begini. Loh, kalau begitu berarti konsekuensinya demikian, demikian, demikian, demikian, diperpanjang, diperdalam, yang itu semua tidak ada ilmiahnya. Disebut dengan masail al-iftiradiyah. Intinya berdalam-dalam dalam membahas sesuatu yang tidak ada gunanya, enggak ada faedahnya. Atau hal-hal yang akalnya enggak nyampe, perkara gaib, perkara yang harus kita imani saja, enggak mungkin kita mengetahui bagaimana hakikatnya, bagaimana sesungguhnya, dalam-dalam. Paham tuh? Itu namanya at-tanattu', makna yang keberapa? Makna yang ketiga. Makna yang keempat. At-tanattu' dimaknakan dengan at-tasyaddud. Ini akan dibahas pada hadis yang berikutnya, at-tasyaddud. Ini terkait dengan masalah amaliyah. Maknanya adalah dia memaksakan diri. Memaksakan diri untuk mengerjakan sebuah amal yang membuat dia semakin lama semakin lemah, tidak mampu. Mutung, putus, tidak bisa continue. Tergambar ya. Yang salah apanya ini? Amalnya atau kelebihan semangatnya ini? Jawabannya terlalu semangat. Loh, semangat itu bagus loh Pak. Semangat itu bagus. Cuman semangat yang melampaui batas kemampuan. Jarakulahikum. Orang ibadah kan bagus. Beramal saleh kan dianjurkan. Kan diminta untuk bermujahadah, gitu ya. Bermujahadah sungguh-sungguh, musabaqah, musara'ah, kan gitu ya. Itu bagus. Yang ini jangan dikatakan tanattu', ini syar'i. Tasyaddud itu melampaui tadi. Secara fisik dia enggak sanggup. Enggak mampu. Tapi dia paksakan, harus mengerjakan, harus demikian, harus demikian, harus demikian, sampai akhirnya rusak fisiknya. Tidak mampu fisiknya. Ujungnya apa? Putus amalannya. Paham tuh? Itu yang namanya tasyaddud. Ini yang disebutkan dalam pembahasan tadi, halakun jasmani. Halaka, mana pertama, binasa fisiknya. Ya ini. Dia apa namanya, dia paksakan, dia apa jenengi, diforsir, masya Allah alaikum, diforsir fisiknya, masya Allah, sampai error, melampaui batas kemampuan dia. Akhirnya apa? Dia putus, yang qati' fil amal, putus amalnya. Yamil atau yamallu, bosan di akhir. Stylenya style strong. Bablas akhirnya jeglek gitu ya, Pak. Gitu ya. Dan itu terkadang masalah fisik. Ini yang disebutkan dalam sebagian hadis. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjid Nabawi, didapati di masjid ada sebuah tali yang diikatkan di antara dua tiang. Ini yang kita sampaikan sebelumnya. Belum mengatakan talinya siapa ini. Dikatakan fulana ya Rasulullah. Dia ibadah salat sunnah. Kalau udah capek, udah enggak sanggup, dia neruskan ibadahnya sambil bergelantungan dengan tali tadi. Tandanya apa ini? Sudah sangat letih, sangat lelah, sangat payah, tenaga sudah habis, terforsir, tapi masih dipaksakan, paksakan, terus bergelantungan. Gitu. Nah, Masya Allah. Gitu. Kadang mungkin sampai pingsan, gitu ya. Belum meminta untuk putus tali ini. Dan diminta untuk mengerjakan amal yang kamu sanggup. Sebab Allah Jalla wa'ala tidak akan bosan kepada kalian. Hingga kamu yang bosan dalam beramal kepada Allah Jalla wa'ala. Alaikum bima tutiqun. Wajib atas kamu mengerjakan yang kamu sanggup saja. Fa'inallaha ta'ala yamal hatta tamallu. Allah Jalla wa'ala tidak akan bosan sampai kamu yang bosan dalam perkara ibadah. Karena terfosir tadi itu kebablasan, akhirnya kamu bosan ibadah, capek ibadah, enggak mau lagi ibadah, putus ibadahnya. Akhirnya Allah Jalla wa'ala bosan dengan kalian, enggak ngurusi kalian. Yang ini mengibatkan apa? Halakun jasmani. Rusak badan kamu ini. Rusak bukan dalam perkara yang baik, dalam perkara yang sia-sia. Tindakan kamu menyalahi syariat. Islam menganjurkan yang tengah-tengah saja. Tidak akan dibahas pada berikutnya. Sehingga tanatur dimaknakan dengan tasyadud. Ada empat makna. Semuanya sahih kata para ulama. Dan itu merupakan suar at-tanatur. Bentuk atau gambaran daripada at-tanatur. Ingat Rasul mengatakan halaka binasa al-mutanatti itu. Tiga kali mengatakan demikian. Binasa fisiknya, yang paling parah binasa pada agama dan prinsipnya. Barakallahu fikum. Sehingga larangan dari sifat tanattu, tahdzir, warning keras dari sifat at-tanattu. Barakallahu fikum. Sehingga yang tepat dalam beragama itu yang tengah-tengah saja. Namanya wasatiyah. Pertengahan di atas bimbingan sunnah. Jangan melampaui batas, jangan kurang dari batasannya. Ibadah itu yang tengah-tengah saja. Semangat tapi jangan kebablasan. Tapi jangan juga malas. Yang tengah-tengah saja. Istiqomah. Barakallahu fikum. Terkait dengan perkara-perkara ilmiah, kamu ilmui yang diizinkan untuk diilmui. Pelajari yang diizinkan untuk dipelajari. Ayatnya, hadisnya. Ketika ada batas tertentu, kamu tidak boleh melampaui ini. Jangan diilmui. Ada perkara-perkara yang kamu sanggup mencernanya, mengkajinya. Banyak perkara dalam agama ini yang kamu tidak boleh masuk padanya. Hanya mengimaninya. Amantu billah. Iman kepada Allah. Perkara gaib. Terkait dengan hakikat Allah Jalla wa'ala. Sifat-sifat dan segala macamnya. Itu ada batas yang kamu tidak boleh lampaui. Maka cukup pada batas yang diizinkan saja. Jangan melampauinya. Barakallahu fikum. Tergambar insya Allah ya. Hadza mafhum. Hadis yang berikutnya. Al-hadithu sadis wa thalathun. Terus ya. Hadis yang ke-36. 35 terkait dengan tanattu. Larangan dari sifat tanattu. Sekarang yang berikutnya. Barakallahu fikum. Hadis yang ke-36. Qalimul Bukhari rahimahullahu ta'ala. حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر ابن علي عن معن ابن محمد الغفاري عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ini sifatnya agama Islam. Disebutkan dalam riwayat hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, Rasul mengatakan bu'ithu bil hanifiyatis samha. Bu'ithu bil hanifiyatis samha. Aku diutus dengan syariat hanifiyah yang samha. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ahabbuddini ilallah al-hanifiyatus samha. Agama yang paling Allah cintai, agama hanifiyah, agama samha. Disebutkan dalam lafaz yang lain, khairu dinikum aisaruhu. Sebaik-baik agama kamu ialah yang paling mudah. Ini lafaz-lafaz hadis terkait dengan ini, inna dina yusrun, agama itu mudah. Al-hanifiyah itu agama tauhid. Al-hanifiyah itu agama tauhid. Ya, millatu Ibrahim. Kalimat syahadat. As-samha itu mudah. Ringan. Samha yusrun. Pada amal-amalnya, pada bimbingan-bimbingannya. Kalau kamu kerjakan sesuai dengan bimbingan syariat, ringan dan mudah. Itu agama Islam, ikhwan. Yusrun. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, walayyushaddina ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada seseorang pun yang tasyaddud pada agama ini illa ghalabah, melainkan dia pasti akan kalah, enggak bakal sanggup. Ghalabah. Di sini ada larangan al-musyaddah atau larangan tasyaddud. Di antara maknanya, makna walayyushaddina ahadun illa ghalabah, disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, saya bacakan langsung dalam syarahnya, beliau mengatakan wal makna la yata'ammaku ahadun fil a'mal ad-diniyah wa yatruku rifqa illa ajiza wa qata'a fayughlab. Tidak ada seseorang pun yang berdalam-dalam menforsir tenaganya dalam mengamalkan amal-amal agama, meninggalkan sikap kelembutan, melainkan pasti dia akan tidak akan mampu. Dia pasti akan terputus lalu akan terkalahkan. Ini makna at-tasyaddud, al-musyaddah, at-tasydid fid-din. Dimaknakan dengan orang yang berdalam-dalam, mengerahkan kemampuannya sampai kebablasan, menforsir tenaganya di dalam mengamalkan amal-amal dinia. Tidak menyayangi fisiknya, tidak menyayangi badannya, tidak menyayangi tubuhnya, tidak menyayangi tenaganya. Terus diforsir melampaui batas kemampuan dia. Tidak ada yang mengerjakan demikian. Pasti ujungnya nanti ajis. Tidak bakal sanggup lagi. Inqata', terputus amalnya. Akhirnya terkalahkan. Barakallahu fikum. Itu makna tasyaddud. Barakallahu fikum. Bukan berarti khonafitina azakumullah, kata beliau, walaysal muradu man'a talabil akmal fil ibadah. Bukan bermakna tidak boleh melaksanakan yang paling sempurna pada ibadah ini. Bukan begitu maknanya. Itu perkara yang sangat terpuji. Ya. Tetapi yang dilarang adalah tindakan yang melampaui batas yang berujung kepada kebosanan. Atau kata beliau, al-mubalaghatu fi tatawwu' al-mufdi ila tarkil afdal. Atau Dia terlalu berdalam-dalam bersemangat mengerjakan yang amal-amal yang sunnah-sunnah hingga meninggalkan yang lebih afdal, yang wajib-wajib. Au ikhrajul fardhi an waqtihi kaman bata yusalli al-laila kullahu wa yughalibun naum ila an ghalabathu 'ainahu fi akhir al-lail fanama an salat shufi fil jamaah. Atau makna yang lain adalah dia mengeluarkan amal yang fardu dari waktunya. Contoh seperti orang yang sepanjang malam qiyamul lail. Bagus ya. Sepanjang malam qiyamul lail sampai dia ngantuk yang sangat berat. Ngantuk yang amat sangat, saking lelahnya, saking capeknya. Tertidur di akhir malam. Akhirnya apa? Kebablasan tidak mengerjakan subuh berjamaah. Itu tasyaddud. Barakallahu fikum. Au ila an kharaja al-waqtul muhtar, atau bahkan dia tidak mengerjakan subuh pada waktunya. Atau bahkan dia subuhnya baru bangun ketika terbitnya matahari, sehingga keluar waktu fardu tadi. Ini semuanya dilarang, termasuk bentuk-bentuk tasyaddud. Dipaham insyaallah ya? Ingat, jangan sampai ada siapapun yang menggunakan hadis ini untuk mengecam atau mencela orang-orang yang berlomba-lomba mengerjakan amal yang afdal, yang utama-utama. Itu bukan tasyaddud, itu yang terpuji. Dhabitnya ya bimbingan Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Wanita muslimah masya Allah berupaya untuk menjaga kehormatan dirinya, dia menggunakan niqab, keluar rumah menggunakan hijab syar'i dengan niqabnya. Jangan mengatakan ada tasyaddud. Lah, ini syar'i. Ini syar'i. Yang tasyaddud ketika melampaui batas-batas syariat, barakallahu fikum. Jadi ya, tindakan menforsir tenaga untuk beramal sampai ujungnya bosan. Atau fokus menforsir tenaga mengerjakan amal yang sunnah lupa sama yang wajib. Atau terforsir mengerjakan yang sunnah sampai lupa mengerjakan yang fardu, sampai keluar dari waktunya. Barakallahu fikum. Ini semuanya adalah tasyaddud, dan itu yang dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Semoga dipahami. Qala fasaddidu. Oleh karena itu hendaklah kamu tasdid, saddidu, ay ilzamus sadat. Tepatilah sifat sadat dalam beramal. Kata Al-Hafidh, as-sadat, katanya ahlul lughah, at-tawassutu fil amal. Pertengahan dalam beramal. Maknanya kata beliau, as-sawab min ghairi ifratin wala tafrid. Yakni tetapilah amal yang benar. Jangan ifrat melampaui batasnya, jangan tafrid yang kurang dari batasan dia. Itu namanya fasaddidu. Sehingga maknanya fasaddidu, hendaklah kamu beramal dengan benar. Beramal dengan benar, jangan melampaui batas-batasnya, jangan kurang dari batas-batasnya. Hendaklah kamu tawassut, pertengahan dalam amal. Itu maknanya. Qala wa qaribu, hendaklah engkau mendekati kesempurnaan. Namanya muqarabah. Jadi kata beliau, kalau kamu tidak sanggup mengambil amal yang paling sempurna, maka kerjakan yang mendekati itu. Itu namanya muqarabah. Ya, kalau enggak mungkin sempurna, berjuanglah mencapai amal yang sempurna. Qala wasta'inu wa abshiru, dan hendaklah kamu bergembira. Abshiru ay bithawab alal amali daim wa in qalla. Maknanya hendaklah kamu bergembira dengan pahala atas amal yang kontinu kamu kerjakan, meskipun sedikit, meskipun tidak banyak. Kalian diminta apa ya, Fon? Kontinunya itu, beramal, terus beramal, terus beramal, terus beramal, pertengahan, tidak melampaui batas, tidak kurang dari batasannya, terus beramal kontinu. Absyiru, hendaklah kamu bergembira dengan pahalanya. Kamu dapat pahala amal tadi dengan keistiqomahan kamu dalam beramal, meskipun sedikit yang kamu amalkan daripada banyak kebablasan atau malah kurang dari batasannya. Tengah-tengah berpahala. Qala wasta'inu bil ghadwati war rauha wa syai'in minatuljah. Dan hendaklah engkau memohon bantuan, mengambil bantuan dengan ghadwah. Waktu ghadwah. War rauha dan waktu rauha. Wa syai'in minatuljah. Dan sedikit dari waktu duljah. Ini waktu-waktu dalam sehari. Maknanya adalah hendaklah engkau mengambil bantuan untuk supaya istiqomah dalam beribadah dengan melakukan ibadah itu pada waktu-waktu yang semangat. Namanya al-awqat al-munashshithah. Al-awqat al-munashshithah, waktu-waktu yang bikin kamu semangat. Waktu ghadwah, waktu rauha, sedikit waktu duljah. Manfaatkan waktu-waktu ini untuk istiqamah dalam beramal. Karena waktu-waktu itu waktu-waktu yang membuat kamu bersemangat. Barakallahu fikum. Al-ghadwah dimaknakan dengan sayru awalin nahar. Orang yang berjalan di awal siang, di pagi hari. Ini waktu orang semangat mengerjakan sesuatu. Barakallahu fikum. Dia mengatakan al-ghadwa itu antara subuh sampai terbitnya matahari. Ar-rauha, ar-rauha adalah as-sair ba'da zawal. Berjalan setelah tergelincirnya matahari. Ini setelah qailulah, istirahat siang, bangun segar, jalan lagi. Ad-duljah juga dimanakan al-dalljah. Ialah sair akhir lail, berjalan di akhir malam, di akhir malam. Ini waktu-waktu berkaitan dengan orang yang musafir. Katanya para ulama, wa hadhil awqat atyabu awqatil musafir. Ini waktu-waktu adalah waktu yang paling bagus, yang paling tepat untuk safar. Di awal, di pagi hari berangkat masih seger, atau di siang hari setelah istirahat siang, atau di akhir malam setelah istirahat malam, bangun di akhir safar. Gitu ya. Ini disebut tadi al-awqat al-munashshithah, waktu-waktu yang menyemangati orang beramal. Maksudnya adalah dalam beribadah, dalam beramal saleh, kamu gunakan waktu-waktu semangatmu. Waktu-waktu di mana kamu lagi bersemangat dalam beramal, kerjakan itu. Pagi hari, bangun tidur, subuh, semangat. Yang semangat dalam beramal. Habis qailulah, semangat dalam beramal. Di malam hari, ya mulai di akhir malam, semangat dalam beramal. Ini supaya apa? Istiqomah dalam amalnya. Jangan diforsir dari pagi sampai pagi lagi. Terus pagi dari sampai pagi lagi. Itu tidak bakal lama. Sehari, kuat. Dua hari, loyo. Tiga hari melempem, empat hari keok. Kenapa? Diforsir dari mulai pagi sampai pagi lagi. Tapi kalau kamu pandai-pandai menggunakan waktu-waktu tertentu yang bagus dalam beramal, semangat. Pagi beramal, insyaallah. Ada waktunya jeda istirahat, istirahat. Beramal lagi. Jeda waktu istirahat, istirahat. Beramal lagi. Hakadah. Sehingga membuat kamu istiqamah dalam beramal. Itu cara untuk istiqomah dalam beribadah, dalam beramal saleh, sehingga tidak terjatuh dalam sikap tasyaddud. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Hadza wadih. Tayyib khanamitin azakumullah. Hadis ini berisikan larangan dari sikap tasyaddud fil amal. Pada kata-kata walayyushadadina ahadun illa ghalabah. Larangan tasyadud fil amal. Ditegaskan di sini, siapa saja yang tasyadud dalam beramal, pasti ujungnya ajiz. Tidak bakal sanggup. Ujungnya ingkotok. Terputus amalnya. Ujungnya kapok. Tidak bakal meneruskan amalnya dia. Tidak bakal istiqomah. Angin-anginan. Semangat. Tahu-tahu. Nyot. Futur. Nah, dikarenakan menggunakan konsep tasyadud. Sehingga dilarang tasyadud dalam perkara amal. Barakallahu fikum. Tadi dimanakan. Yang namanya tasyadud fil amal. Menforsir tenaga. Ya, menforsir tenaga, menforsir fisiknya untuk mengerjakan sebuah amal melampaui batas kemampuan dia. Itu dilarang dalam Islam. Apa konsepnya? Sedidu waqaribu. Sedidu, engkau beramal pertengahan saja. Jangan melampaui batas, jangan kurang dari batasannya. Dan kalau enggak mau sempurna, ya mendekati sempurnalah. Namanya muqaraba fil amal. Manfaatkan waktu-waktu yang baik untuk waktu-waktu yang baik yang bersemangat untuk beramal soleh dan gunakan jeda waktu untuk beristirahat. Istirahat, beramal. Istirahat, beramal. Hakata. Ada ritme yang bagus dalam beramal soleh. Hada. Intinya adalah larangan tasyadud fil amal. Ini pada amal-amal soleh. Paham itu? Pada amal-amal dinia. Lebih dilarang lagi ketika ada unsur tasyadud. Sudah tasyadud, amalnya enggak soleh lagi. Amal apa ini? Amal-amal yang bid'ah, yang enggak ada bimbingan dalam sunnah. Ada enggak yang mengerjakan seperti ini? Wis amali bid'ah, enggak ada contohnya, enggak ada bimbingannya. Wadianya menforsir lagi. Ada enggak? Ya banyak. Banyak apa banyak? Banyak. Lebih dilarang lagi. Dua poin. Satu, amalnya enggak syar'i. Yang kedua, tasyadud. Wis pegel, watok, capek, lemes, dedes, sampai elek. Wah, dosa dikatakan tasyadudnya, wah tambah dosa lagi dengan bid'ah-bid'ahnya. Contohnya banyak ya? Sangat banyak sekali, barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Baik, barakallahu fikum, sebagai penambahan, ada sebuah hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam sebagian periwayatan, ada lafaz yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wal qasda al qasda tabluhu wal qasda al qasda tabluhu ay ilzamu al qasda, tetapilah prinsip qasdun qasdun pasti kamu akan mencapai ujungnya. Al-qasdu ialah al-wasatiyah fil umur. Sikap pertengahan dalam semua perkara. Tidak melampaui batas, tidak akun dari batasannya. Artinya adalah kamu dalam beragama, dalam beramal, yang qasdun, yang pertengahan. Yang pertengahan pasti akan sampai ke ujungnya, ke tujuannya. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Burairah bin al-Hasib, semoga Allah meridainya. Dengan lafaz kata Rasulullah SAW, alaikum hadiyan qasida. Alaikum hadiyan qasida. Wajib atas kamu untuk menetapi bimbingan yang qasdun. Bimbingan yang pertengahan. Tetapi itu. Beramallah, semangat dalam beramal. Tapi tetap dalam bimbingan syariat yang pertengahan. Jangan melampaui batasnya. Jangan kurang dari batasnya. Apakah sampai kepada tujuan para profikun? Tidak ada seseorang pun yang melampaui batasnya atau kurang dari batasnya, melainkan pasti akan terputus. Tidak bakal sanggup mengamalkan, putus daripada amalnya, dan dia akan enggak bakal sampai kepada tujuannya para profikun. Wahada wadih. Difahami insyaAllah ya. Sekali lagi, jangan ada yang memaknakan berarti dengan ini santai dong dalam beramal. Oh tidak. Bukan begitu. Kita dianjurkan dalam beramal untuk musaroah, bersegera. Dianjurkan dalam beramal untuk musabaqah, berlomba-lomba. Dianjurkan dalam beramal untuk mujahadah, bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan. Tapi ingat, dengan batas kemampuan kalian. Dan sesuai dengan bimbingan syariat, dengan batas syariat, jangan melampaui batasnya, jangan kurang dari batasannya. Jadi kerahkan kemampuan kamu untuk beribadah dengan batas syariat. Hakala. Barakallahu fikum. Taib khulasanya dari ikhwan fillah jazakumullah. Hadis ini melarang kita dari sikap at-tasyaddud. Dan itu satu makna daripada at-tasyaddud. Barakallahu fikum. Makna yang lain sama dengan al-ghulu. Sama dengan al-ghulu. Itu nama lain daripada sikap al-ghulu. Barakallahu fikum. Pertanyaan apa lanjut? Masih menyisakan tiga hadis. Hah? Ya bagi. Hah? Oh pertanyaan. Pokok. Kayaknya itu mau tanya nih Pak. Ini masih dua hadis. Masih menyisakan tiga. Hadis 37 masalah takalluf. 38 terkait dengan hulu. 39 terkait dengan itra'. Itu nama-nama istilah-istilah yang lain. Semua berkaitan dengan larangan hulu. Melampaui batas. Iya. Ada yang tanya apa lanjut? Monggo, silakan. Oh enggak. Tadi itu namanya mengerjakan sebuah amal yang paling afdol, yang paling sempurna dengan batas kemampuan. Itu masih dalam batas kemampuan. Cuman yang namanya bersungguh-sungguh dalam beribadah ada resiko di situ. Kakinya bengkak, ya, pegel. Itu perkara yang mesti akan menyertai ibadah kita. Gak mungkin kok enak nyaman terus sungguh-sungguh, ya enggak. Pasti kalau ada kesungguh-sungguhan dalam beramal, berlomba-lomba dalam beramal, ada masyaqah yang kita rasakan. Letih, berat, ada konsekuensi mungkin, pegel-pegel, kakinya bengkak. Tapi ingat, itu masih dalam batas kemampuan. Makanya diukur. Diukur. Begitu masih mampu lanjut. Begitu sudah boleh, sudah gak mampu ini, berhentikan. Stop, sampai batas kemampuan Anda. Yang disebutkan itu hadis itu dimasukkan dalam pembahasan mujahadah fil amal, bersungguh-sungguh dalam perkara amal. Harus ada kesungguh-sungguhan, enggak boleh malas. Tapi ingat, masih dalam batas kemampuan dan batas syariat. Nek antum wis gak sanggup ojo terusno. Gak pokoke sampai sikilku bengkak-bengkak, sampai sikilku retak-retak pokoke. Kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis keringet dingin. Wis abane wis kate rentek, wis kepis maput. Lanjut pokoke sampai sikilku bengkak-bengkak lanjut. Iki kate pingsan iki. Pokoke lanjut sikile durung retak-retak. Lanjut semaput akhirnya pingsan. Itu keliru. Dia menforsir tenaganya melampaui batas kemampuan dia. Dan yang namanya kemampuan tergantung masing-masing orang. Ngoten nggih? Barakallahu fikum. Nanti sanggup kuat, enggak ada masalah. Sangat sehat, sangat kuat. Dan resikonya memang kakinya Masya Allah. Jadi pecah-pecah gitu. Apalagi antum ibadahnya di tempat-tempat yang bukan tropis. Yang di gurun pasir sana itu kan gampang pecah itu. Di musim dingin, kakinya enggak dikasih pelembab. Semangat ibadah, pecah-pecah kabeh Pak. Itu mesti. Wis. Bibir pecah-pecah kabeh, kuluteus pecah-pecah kabeh. Itu masih kuat. Ibadah itu Masya Allah. Itu bagus. Karena ada kesungguh-sungguhan dalam perkara ibadah dan masih dalam batas kemampuan. Barakallahu fikum. Saya yang dibahas melampaui batas kemampuan fisik. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Jadi kalau misalkan jenengan pun sepuh niki. Nek jenengan kok ibadah sambil berdiri, boyoknya itu langsung merengkel-merengkel wis gak mufakat. Ibadah sambil duduk gitu loh, enggak ada masalah. Sudah cari kursi Allahu Akbar sambil di kursi boleh atau gak boleh? Boleh. Dan itu menunjukkan kesungguh-sungguhan Anda dalam perkara ibadah, semangat ibadahnya, tapi ukur kemampuan. Nah ya, gak aku sih nom ngadek aja wis. Begitu selesai ibadah langsung stroke. Ini gak salah ibadah, salah jenengan ini terlalu berlebih-lebihan dan memforsir badan melampaui batas kemampuan. Ya kasih aku lugu, duduk yang ngantang. Nah gitu ya. Lebih enak kan? Harus itu. Bisa dipahami ya? Tahu bedanya apa? Ingat ya, jangan menggunakan riwayat ini untuk berleha-leha dalam perkara ibadah. Sunnah itu kok ada mempeng-mempeng. Wah, ini keliru pemahaman ini. Ya, karena ada hadis ini, jika mempengen ibadah itu, malah kebablasan. Tapi dipakai untuk berleha-leha, bersantai-santai, bermudah. Tidak, ada khotob. Tidak demikian. Semangat ibadah, sungguh-sungguh, capai yang paling sempurna, yang paling mulia, tapi dengan batas kemampuan dan batas syariat. Saya mau tanyakan. Berarti ini ada seri kedua ya. Perjumpaan berikutnya masih membahas yang sama. Mau mana lagi? Apa dunia yang dimaksud? Contohnya dia ditanyakan tanatuk, diantara mana tanatuk yang ketiga adalah berdalam-dalam dalam membahas perkara-perkara yang tidak ada gunanya atau perkara yang tidak sampai akalnya ke sana, perkara ghaibiyah. Dia menanyakan apakah juga dimasukkan dalam perkara dunia. Contohnya ya apa? Contohnya dia contohnya apa? Contoh langsung aja, enggak usah banyak teori. Nah, misal contoh dunia, misal seorang dokter mengadakan sebuah penelitian, itu kan mau enggak mau ya tampuk berdalam-dalam dalam meneliti kan itu, enggak asal-asalan kan, teliti dia, ini teliti yang gitu ya kan, butuh waktu, butuh tenaga, butuh pemikiran. Tapi ini penelitian. Diharapkan akan membuahkan sebuah riset ilmiah, sebuah obat yang zen dan bagus untuk pengobatan penyakit ini. Ini penyakitnya langka ini, kon obatnya ini. Kan diboleh kan? Kan dicari kan obatnya itu. Apa kata amuk? Apa kata tanatuk gitu anu? Itu yang dimaukan. Yang ini bagus kalau ini selagi untuk kemaslahatan umat. Semoga ikhlas niatnya dapat pahala. Ini api bagus. Mungkin ada faedahnya kok. Yang gak boleh kan yang gak ada gunanya, gak ada faedahnya, atau sesuatu yang gak sampai akalnya. Ya mohon maaf, akal Anda mungkin gak nyampe. Ini akalnya para dokter. Ya nyampe. Ini Anda gak usah melu-melu. Gak usah, aku. Nah itu punya ilmu apa, punya basic apa, gak punya, atau ikut-ikutan. Aku woy, dipikir. Juga mungkin melebu antum, bukan bagiannya antum. Antum tanato gak boleh bagi antum. Bagi yang ahlinya, bagus. Itu yang diharapkan seperti itu. Ya perlu proses. Itu kan perlu ada apa namanya itu? Risetnya kan dicoba dulu. Coba yang ini dites pada ini. Wah, enggak. Ini kan begitu, itu kan proses gitu. Itu bidangnya mereka. Ketika perkaranya duniawi tapi maslahat bagi umat, manfaat bagi umat dan memang masuk dalam kadar ilmiahnya mereka, bagus. Cuma katakan ini dokter ini teratuk. Wah itu salah paham dengan mana teratuk kalau begitu. Ini antumnya aja. Ini antum jangan. Ini antum mikir gitu, antum teratuk. Antum tuh. Ya apa sih? Antum melu-melu. Mikir-mikir gitu. Itu gak ada faedahnya bagi antum. Bukan bagiannya antum. Ini antum teratuk. Tapi kalau yang ahlinya, enggak. Dipahami gak? Bagus pertanyaannya supaya jangan sampai ada yang salah. Salah kaprah. Tak pikir antum tanya, gimana kalau ada orang yang dalam-dalam mikiri usahanya, mikiri dunianya gitu, insyaallah gini. Apa kata Nato? Ya tergantung. Ya tergantung kalau dia mengeluarkan skillnya dia untuk mengembangkan usaha dalam perkara yang mubah tidak melalaikan dia dari ibadah, tidak ada urusan perkara yang haram padanya. Ya, dipikir punya perusahaan besar di Jarnawai, ambrek perusahaan ini. Mesti memerlukan pikiran yang ekstra dibandingkan dengan yang ecek-ecek usahanya kan gitu. Yang ini punya usaha besar, ini usaha kecil, kan beda ukuran pikirannya itu. Ya beda, cuma dia mampu di situ. Yang penting tidak ada pada mukhalafah syariah. Itu yang paling penting. Tidak melampaui batas-batas syariat. Gitu ya. Nek antum ojo mikir gak bidangi, antum mohon maaf ya, antum di skala kecil. Antum punya usaha tapi kecil. Dispikir niku wae dinikmati, diikhtiari, disyukuri, ditawakali, semoga barokah. Nek antum mikir yang punya perusahaan cabangnya se-Indonesia gitu ya, pusing kepalanya antum. Tapi dia tidak. Dikarenakan memang dia punya basicnya masing-masing. Selama tidak ada hal-hal yang melanggar syar'i. Tidak lupa ibadahnya, tidak melalaikan dari akhiratnya. Dia mubah yang diupayakan segala macamnya. Tahu kewajiban dia dengan harta bendanya. Pada masalah. Islam tidak melarang kita untuk kaya. Islam tidak melarang kita untuk punya banyak usaha. Boleh. Yang penting jangan sampai melanggar hal-hal. Jangan sampai ada padanya hal-hal yang melanggar syariat. Gitu. Ngerti nggih? Dipahami. Alhamdulillah paham. Memang banyak yang salah paham kalau enggak dipahamkan. Wis iki. Kayak sambut akhir iki. Ha monggo. Jawa ini. Loh, ngene. Jawa itu gampang loh. Contoh. Ya apa contohnya? Karena gampang loh. Yang namanya taqa'ur fil kalam adalah orang yang tadi menfasih-fasihkan bahasanya. Berdalam-dalam dalam memainkan kata-katanya. Ya, retorika dengan kemampuan dia dalam retorika. Sampai sini ketika dia alami enggak ada masalah. Sampai sini ketika itu tujuannya untuk bayanul haq zen. Rat al batil, bantahan kepada yang batil bagus. Tapi yang tercela adalah ketika di situ mengesankan kepada orang lain dia ini masya Allah ilmunya wasi, ilmunya luas, ilmunya dalam, ilmunya tinggi, orang terpesona dengan tutur kata dan bahasanya, padahal bagi orang yang punya ilmu ecek-ecek ini kali-kali kalau diisi ini blas. Itu namanya taqa'ur fil kalam, dimasukkan di sini tanattu' namanya. Lebih parah lagi, termasuk tanattu' min babi aula, ketika ini semua digunakan untuk ibtarul haq, membatalkan yang hak. Tazyinul batil, menghiasi perkara yang batil. Itu kan umum. Dia tanya, apakah juga ada kadzib? Ya mesti ini. Nah kalau dia sidgun, ya gak bakal taqa'ur fil kalam. Ya itu dirinci, gak yes. Jadi ya ada unsur dustanya, ya ada unsur manipulasinya, ya ada unsur permainannya, ada unsur makarnya. Ya macam-macam tujuan dia jelek. Tujuan dia untuk membatalkannya hak, untuk membela yang batil, menghiasi yang batil. Dipahami gak? Contoh apa gitu? Contoh kasus, apa contoh wong, apa ini? Ya di mana-mana banyak. Intinya hati-hati dengan sifat seperti ini. Jangan dibayangkan, oh kalau gitu jadi ahlul haq itu meneng tok ayo. Kalau ngomong sing pelu, enggak usah, jangan gamblang kalau ngomong gak genah ngomong. Enggak. Ahlul haq juga diminta untuk punya fasaha fil kalam, harus fasih bahasanya, jelas gamblang penjelasannya, enak runtut, tapi ilmiah gitu loh. Itu ilmiah. Isinya daging semua, ayat, hadis, keterangan para ulama, penjabaran daripada para ulama, dan tujuan dia untuk ihqaqul haq gitu. Membela kebenaran, menerangkan yang hak, ibtalul batil, membatalkan yang batil, menjelaskan ini yang hak, ini yang batil, dan dia akan jujur, pasti akan jujur, akan amanah, akan ilmiah, agar itu bagus gitu. Jadi nggak semata-mata bunyi fase elek ya, enggak, tergantung yang tercela ketika menggambarkan seakan-akan dia punya sesuatu padahal kosong. Masuk gak paham sih? Paham lah. Ngomong yang plong-plong-plong-plong-plong-plong-plong. Allah. Karena isi ini blas. Kayak ilmiah blas. Masuk gak paham? Gak paham toh? Oh enggak, banyak contohnya di luar sana. Khutobah banyak. Mubalek-mubalek banyak. Da'i-da'i di luar sana banyak. Di sini ngomong toh. Tapi gak ada ilmiah itu gak ada. Ini mau bahasa orang sekarang ini. Apa? Gabrus. Nah, kalau menilai orang yang penjabarnya bagus tapi berisi dan ilmiah, daging kabeh iki, ngomongane iki. Nanti uzen kabeh iki, ngono. Saiki ngono bahasane ya. Iku daging kabeh. Nek ana isine jadi ngopo? Gembos kabeh iki mesti. Ada wa. Difahami ya? Apalagi di dalamnya ada unsur yang tercela tadi, yang hak ditutupi, dibatalkan, yang batil dia hiasi. Itu min babi aula. Ketok banget gitu. Mista? Intinya hati-hati dari tanatuk fil kalam, tanatuk fil qaul, wa fil fi'il, dan segala sesuatu hati-hati. Mista? Pemane? Menengi. Terus lagi, entah ya. Gimana Pak? Gimana Pak? Kenapa? Nanti ada pembahasannya masalah futur Pak, insya Allah Pak. Safar udah Pak. Nah, pembahasan berikutnya setelah ini ada pembahasan hadis yang ke-46 masalah bahaya futur dari sunnah. Orang pembahasannya Pak. Ya, di antara asbabnya ini. Ya, orang itu kalau sudah gulu dalam beragama, ujung-ujungnya futur. Dia akan lemah dari sunnah. Namanya futur dari sunnah. Dia akan lambat laun akan semakin jauh dari bimbingan yang benar. Itu dikatakan futur dari sunnah. Meskipun dia punya semangatnya membaca, tapi semangatnya untuk membela yang batil. Jadi dikatakan futur dari sunnah. Pas di atas sunnah melempem. Ketika dia masya Allah ngerti sunnah, di atas sunnah gak punya semangat seperti itu. Yalah. Lempem. Allah tahun malah sih. Gak pernah ada semangatnya dia. Tapi begitu udah mulai menyimpang. Sudah mulai berubah. Jauh-jauh. Semangat gak mufakat ya. Luar biasa perjuangan dia. Tapi adalah batil. Itu jantar sebabnya adalah sikap hulu. Itu syar'an wa qadra gitu Pak, sebab syar'i dan sebab riil. Terlalu banyak kasus kita mendapati orang-orang yang dulu ketika dia masya Allah ala sunnah, kalem-kalem aja, biasa-biasa aja, gak begitu punya perjuangan yang hebat. Ya kita gak sebutin ya, ada tipe seperti ini. Begitu kena udah berpaling, berubah, ngoleng, geblak segala macam, semakin jauh. Dia punya semangat yang sangat tinggi, tapi semangat untuk membela yang batil. Disebut futur dari sunnah. Ada yang tadi kan perkara-perkara syubhat. Ada yang kenanya perkara syahwat. Kenanya semangat tapi untuk mengejar perkara syahwat. Itu namanya futur dari sunnah. Minta ke dipahami insyaallah. Pelan-pelan. Waktu ini mahrib sampai isya tok ya. Ngaji ku pelan-pelan. Nek gelondongan malah lali kabeh. Nek dikit-dikit malah insyaallah tek insyaallah kan bagus. Pun ta? Loh, ono maneh. Dua topik. Wah, iki iso dawa maneh iki. Masalah apa? Loh iya, namanya orang tua itu bertanggung jawab penuh terkait dengan anak-anaknya. Itu jelas, kullukum ra'in. Terkait dengan tarbiyah anak, itu orang tua. Dan yang paling bertanggung jawab itu bapaknya. Ibunya tahu. Jangan mengatakan, tarbiyah ibu, wai, bapaknya nafkah. Tidak, nafkah ya iya. Tarbiyah juga iya. Laki-laki mentarbiyah istri dan anak-anaknya. Istri tahu dengan suaminya terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Tanggung jawab terkait dengan tarbiyahnya. Tanggung jawab terkait dengan riayahnya. Dijaga, diamankan, diayomi, dipelihara. Supaya dia tidak terkena marah bahaya. Terkait dengan nafkahnya. Dibesarkan terkait dengan fisiknya, asupan gizinya, terkait dengan asupan rohaninya. Kabeh. Sampai nanti dia apa no? Dirabekke. Ki wong tuwa kabeh iki. Mana ya? Oh, setelah menikah. Gitu lho pertanyaan itu. Apa tanggung jawab orang tua ketika anak sudah menikah? Simpel aja jawab pertanyaannya, ya. Ngono ta? Nggih. Nggih. Iya, artinya orang tua bertanggung jawab sampai menikahkan putrinya atau putranya. Terkait dengan usia kan tergantung kesiapan masing-masing anak. Itu tanggung jawabnya orang tua. Barakallahu fikum. Yang putri apalagi? Itu jelas tanggung jawab murni kedua orang tuanya menikahkan putrinya. Kalau putranya bisa membantu. Dia harus mandiri sebagai laki-laki, kepada orang tua mensupport dari belakang. Ketika sudah berkeluarga, orang tua itu hanya mengawasi. Tidak diperbolehkan intervensi keluarga anak. Dia dari luar hanya mengawasi, memperhatikan, dan siap selalu. Gitu. Stand by, siaga satu. Perlu arahan, dikasih arahan yang membangun rumah tangga mereka. Perlu bantuan dan mereka sangat membantuan dari orang tuanya, dibantu. Nah, kata. Terus stand by. Tapi intinya mereka sudah dilepas sebagai keluarga yang mandiri. Jadi jangan, bapak isi ngurus, kon gudung ini leh, gudung ini leh. Ki sing rabi sapa? Sing rabi ku anake. Nek bapaknya rabi mana ya monggo. Kamu enggak, bojone meloro, tanggung jawab kamu. Tapi ini anak. Biarkan dia ada antum bawa dia sampai ke pelaminan, dia pilih yang pasangan hidup yang dia cari, laki-laki cari yang soleha, perempuan cari yang soleh, sudah bagus, sudah dilepas pelan-pelan. Ketika dia sudah bisa mandiri bagus, kamu awasi terus diperhatikan, bagus jalan. Kayaknya perlu dikasih tanbih ini. Habar, sharing-sharing sama anak, ngasih arahan, ngasih bimbingan, ngasih masukan untuk kebaikan mereka. Ada mungkin ribut rumah tangga. Itu jangan intervensi. Dia mungkin dulu aja. Dia sudah mandiri, bisa gak menyelesaikan masalah dia? Oh bisa, alhamdulillah. Oh gak bisa. Harus orang tua yang masuk. Kamu masuk dalam rangka untuk memperbaiki mereka berdua. Bukan dalam rangka untuk membelai anakmu dan segala, enggak. Jangan bahas mana salah, mana benar. Tapi bagaimana memperbaiki mereka berdua. Agar tadi cukup. Set, gitu. Jalan lagi. Kadang namanya anak, oleng. Wush, mandirinya oleng. Kolap dia. Geblak masalah ekonominya. Jangan dibiarkan. Orang tua ketika punya kemampuan, diarahkan. Dia betul-betul dibantu. Dinaikkan lagi. Dibantu lagi. Sudah, lepas lagi. Itu orang tua. Kapan selesainya Ustaz? Kalau kamu mati. Kalau kamu masih mati ya wis, piye maneh? Atau masih hidup masih punya tanggung jawab penuh terkait dengan anakmu. Kadang penuh, kadang pengawasan dari jauh. Ngene lho, Pak. Itu yang dimaksud. Apa ada yang lain yang saya belum paham? Loh, anak ciri kan, loh, tadi kalau sudah menikah sudah. Proses pernikahan orang tua yang ngurus. Itu orang anak putri, anak putra biasanya dia lebih mandiri, tapi disupport dari belakang. sampai selesai menikah, dia punya rumah tangga, dilepas. Nanti loh, harus diawasi setelah itu. Nah terus apa? Kalau dia sudah bisa mandiri, bagus. Ya kan masih dilihat untuk mandiri. Kalau belum mandiri, terus biar. Ya kan masing-masing orang beda-beda. Ada yang sudah bisa mandiri, ada yang belum bisa. Mandiri bagus, dilepas. Ya Allah, kalian mandiri. Tetap di support dari belakang. Kalau belum mandiri, terus biar. Kan kuliah wis umur 20 tahun. Golek pangan diri kono. Bapak gak mikiri. Lah buat anak jenenge iku. Lah boleh ya, tetap kamu sebagai orang tua bertanggung jawab terkait dengan nafkahnya, riayahnya. Dia belum bisa mandiri. Paham enggak? Sampai kapan? Sampai dia menikah. Dia menikah bagus dilepas. Kamu awasi setelah itu. Paham enggak? Dalam banget ini rasanya. Pun kalau ada yang tanya jangan masalah yang tadi loh ya. Ini udah melenceng dari pembahasan ini. Pun nggih, dipahami insyaallah nggih. Dipahami. Nah, nanya antum sik sakmene ya urusan sing apik. Tarbiyah sing apik, nafkahe sing apik, riayahe sing apik, sekuat tenaga. Kita hanya bisa berikhtiar selebihnya tawakal kepada Allah dan mohon taufik dan hidayah kepada Allah untuk anak-anak kita. Selama kita sudah semaksimal mungkin ketika ada yang hang, error, itu sudah ala Allah. Jadi terus berjuanglah sekuat tenaga. Barakallah. Cukup insyaallah ya. Hadza huwa naqfi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.